Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah memasuki babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau pengertian yang lebih tepat, judul yang lebih utama, apa kita katakan kemarin? Naibul fa'ili. Bab naibul fa'il, penggantinya fa'il. Nah, kenapa itu lebih baik? Kenapa judul naibul fa'il lebih baik? Karena naibul fa'il, pengganti fa'il itu bisa dari maf'ul, bisa juga dari selain maf'ul bihi, ya kan? Bisa dari masdar, bisa dari majrur, bisa dari dzaraf. Karena itu istilah naibul fa'il lebih baik daripada istilah al-maf'ul alladzi lam yusama fa'iluhu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian telah dijelaskan tentang pengertian naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusama fa'iluhu. Apa itu pengertiannya yang disebutkan di kitab ini? Alladzi lam yudkarahu fa'iluhu. Isim marfu' yang tidak disebutkan fa'ilnya. Isim marfu' yang bersamanya fa'ilnya tidak disebutkan. Nah, pengertian isim mengecualikan fi'il dan huruf. Pengertian marfu' mengecualikan mansub dan majrur. Artinya naibul fa'il itu tidak majrur, tidak mansub. Nah, naibul fa'il itu yang pengertian isim tadi, bukan fi'il, bukan huruf. Lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu artinya apa? Fa'ilnya tidak disebutkan. Nah, tidak boleh mengangkat naibul fa'il bersamaan dengan ada fa'il. Nah, rancu kalimatnya. Begitu juga tidak boleh menulis naibul fa'il bersamaan dengan perkara yang menunjukkan adanya fa'il, meskipun tidak secara langsung, namun secara isyarat itu tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Lalu setelah itu disebutkan fa'inkan al-fi'lul madhiyan duma awaluhu wa kusiro maqobla akhirihi. Itu kan menyebutkan tentang cara membuat fi'il majhul, ya. Nah, karena disebutkan pada pelajaran kemarin, apabila fa'il dibuang lalu maf'ul menggantikan posisinya, maka harus merubah bentuk fi'il, iya enggak? Nah, fi'il madhi, fi'il mudhari, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari itu harus diubah bentuknya. Kalau fi'il madhi, maka yang huruf pertama di dhamma sebelum huruf terakhir di kasra. Kalau berupa fi'il mudhari, huruf pertama di dhamma sebelum huruf terakhir di fathah. Nah, itu kan. Nah, dan untuk lebih jelas perubahan fi'il maklum menjadi fi'il majhul, maka silakan merujuk kepada kitab apa? Kitab Al-Mumti' fi'il mitasrif, karena kitab itu yang pernah antum pelajari. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Wa huwa ala qismain. Nah, silakan Abu Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wahuwa ala kismaini, zahirin wa mudmarin. Naam, wahuwa ala kismain, yaitu naibul fa'il terbagi menjadi dua, atau al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluhu terbagi menjadi dua bagian, zahirin dan mudmar, yaitu berupa isim zahir dan juga bisa berupa isim domir. Naam, lanjutan bacaan. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمر ويكرم عمر. نعم حسب. فالظاهر نائب الفاعل yang berupa isim dhahir. Isim dhahir itu singkatnya bukan domir gitu kan. naibul fa'il yang dia itu bukan isim domir, yaitu berupa isim dhohir, adalah contohnya duriba zaidun, zaid dipukul. Wayud robu amrun, amr dipukul. Nah, atau duriba zaidun artinya zaid telah dipukul. Yud robu amrun artinya zaidun juga ya. Yud robu zaidun artinya zaid sedang atau akan dipukul. Nah, duriba zaidun untuk contoh fi'il madi. Nah, naibul fa'il bersama dengan fi'il madi. Yang yud robu zaidun untuk contoh naibul fa'il bersama dengan fi'il mudore. Nah, mengirobnya hampir sama dengan yang telah antum pelajari pada bab fa'il. Kalau fa'il kita ucap apa? Doroba zaidun ya. Ya, kita coba mengirob yang fi'il maklum dulu, yang fa'il. Doroba fi'lun madin mabni ala fathi. Zaidun fa'ilun marfu alamat rafihi doma. Nah, itu kalau yang fa'il. Sekarang kalau yang naibul fa'il, duriba zaidun, zaid dipukul. Bagaimana irobnya? Irobnya doroba fi'lun madin majhulin. Nah, kalau tak ditambah majhulin. Namun yang lebih baik mengganti majhul menjadi mughayyaru sigotin. Fi'lun madin mughayyaru sigotin. Fi'il madi yang bentuknya diubah. Itu artinya. Fi'il madi yang bentuknya diubah. Mabni alal fathi. Zaidun naibu fa'ilin marfu'un alamatu rafihi doma. Ngerti? Yang bahasa majhul, kalau memakai bahasa majhul kita katakan duriba zaidun, duriba fi'lun madin majhulin, fi'il madi yang majhul. Yaitu fi'il madi yang majhul, apa arti majhul? Tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Fa'ilnya kan. Nah, fi'il madi majhul. Zaidun apa iramnya? Naibu fa'ilin marfu'un. Yaitu pengganti fa'il yang marfu', alamatu rafihi doma. Nah, itu ya. Namun kita pakai ibarat yang lebih baik. Apa itu ibaratnya? Mughayyaru sigotin. Kita katakan duriba zaidun, duriba fi'lun madin mughayyaru sigotin. Lebih baik mengatakan mughayyaru sigotin lebih baik daripada majhulin. Fi'lun madin mughayyaru sigotin, fi'il madi yang bentuknya diubah, yaitu diubah dari doroba menjadi duriba, itu maksudnya ya. Mabni alal fathi wa zaidun naibu fa'ilin marfu'un alamatu rafihi doma. Kenapa dikatakan lebih baik? Siapa yang ingat, sempat disampaikan pada pertemuan sebelumnya secara ringkas, kenapa mughayyaru sigotin ini, ibarat ini lebih baik daripada ucapan majhulin? Karena beberapa alasan pembuangan fa'il itu bukan karena fa'ilnya diketahui, bukan karena sekedar fa'ilnya tidak diketahui. Kalau majhulin apa artinya? Tidak diketahui kan? Duriba zaidun. Nah, di situ zaid dipukul. Kalau dikatakan fi'il majhul, fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya. Benar enggak? Benar, karena memang fa'ilnya enggak diketahui sehingga antum mengucap duriba zaidun. Namun di sana ada beberapa alasan lainnya, bukan sekedar tidak diketahui fa'ilnya. Ya, alasan apa? Seperti karena fa'ilnya sudah diketahui, sehingga enggak disebutkan. Nah, itu kan. Contohnya apa? Khuliqal insanu. Manusia diciptakan. Mana fa'ilnya, tahu enggak? Asalnya Allah fa'ilnya. Allah khalaqallahul insana kan? Nah, kemudian Allah kita buang fa'il di situ menjadi khuliqal insanu. Kalau kita katakan fi'il majhul, kita enggak tepat. Kenapa? Kita tahu fa'ilnya Allah. Kenapa kita katakan fi'il majhul? Mengerti enggak? Kalau dikatakan itu khuliqa di situ fi'lun madin majhulin, fi'il madi yang majhul, maka kurang tepatnya kenapa kita katakan majhul? Wong kita tahu kok bahwasanya fa'il di situ adalah Allah, cuman Allah enggak disebutkan dalam fa'ilnya. Karena enggak ada yang menciptakan selain Allah kan? Nah, maka yang lebih tepat fi'lun madin mughayyaru sigotin. Nah, maksudnya di sini antum dipahamkan bahwa ada pengi'rab yang mengucap fi'lun madin majhul, ada pengi'rab yang mengatakan fi'lun madin mughayyaru sigotin. Mana yang lebih baik? Yang mughayyaru sigotin. Karena ada beberapa alasan yang fa'il dibuang bukan karena tidak diketahui, namun karena alasan lain seperti alasan diketahui. atau karena alasan untuk menyembunyikan, membuat ibham. Seperti perkataan antum sendiri mengatakan tusudiqal yawma alal miskin. Nah, hari ini dilakukan sedekah kepada orang miskin. Yang bersedekah siapa? Pelakunya. Namun dia menjaga dirinya supaya enggak riya, enggak mengatakan hari ini aku bersedekah kepada orang miskin. Nah, sehingga dikatakan apa? Sehingga dikatakan tusudiqal al yawma malun kafirun alal miskin. Nah. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Itu yang fi'il madhi ya. Sekarang yang fi'il mudhari. Yudrabu Zaidun. Nah. Siapa yang mencoba i'rab? Yudrabu Zaidun. Silakan. I'rabnya seperti tadi kurang lebihnya. Ya, Abu Isa terlebih dahulu. Yudrabu Zaidun fi'lun mudhari'un. Yudrabu fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Mughayyiru sighatin. Nah, mughayyiru sighatin. Marfu'un. Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Iya, ahsanta. Marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jawazim. Kemudian alamatu raf'i dhammah. Nah, alamatu raf'i dhammah. Kemudian Zaidun naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammah. Naam, ahsantum. Zaidun naibu fa'ilin marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah. Naam. Ya, kemudian apa contoh berikutnya itu? Wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Sekarang ukrima amrun. Siapa yang i'rab? Mengi'rab ukrima amrun. Ukrima itu fi'il madhi ya. Dari akroma menjadi ukrima. Akroma menjadi ukrima. Ukrima amrun, amr dihormati. Nah, Abu Rijal, mau ngi'rab? Ukrima amrun. Ya. Ukrima amrun. Ukrima fi'lun madi. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Fi'lun madin mabniyin ala Ya, fi'l madi itu pasti mabni. Fi'lun madin mabniyin ala mabniyin ala fathi. Fathi, na'am. Ahsanta. Kemudian amrun. Nah, kalau mau tambah lagi, fi'lun madin mughayyaru sigatin. Diulang. Fi'lun madin mughayyaru sigatin mabni ala fathi. Naam. Amrun fa'ilun. Amrun fa'ilun fa'ilun marfu'un. Ini nih. Ah, amrun ukrima. Naibul fa'il marfu'un bil iya. Marfu'un alamatul rafihi. Wa alamatul rafi dommatun. Iya. Wa alamatul rafi dommah. Cukup. Boleh mengucap amrun naibul fa'ili marfu'un alamatul rafihi dommah. Atau menurut pendapat i'rab yang kedua, amrun naibul fa'ili marfu'un bidommah. Nah, gitu kan. Yang pernah dulu dijelaskan di awal-awal pengertian i'rab. Ada yang mengartikan i'rab secara lugah, secara bahasa, i'rab secara lafzi ya kan, secara lafzi dan secara maknawi kan. Nah, perbedaannya ketika memasukkan dalam i'rab lafzi atau maknawi ini dari cara mengi'rab saja. Ada yang mengatakan doma ini i'rab, ada yang mengatakan doma ini alamat i'rab. Nah, kan itu. Yang pendapat pertama mengatakan kalau dalam i'rab ikut pendapat pertama ya. Amrun naibu fa'ilin marfu'un bidoma. Gitu ya. Atau pendapat yang mengatakan maknawi, amrun naibu fa'ilin marfu'un alamatu rafihi idoma. Nah, gitu. Mengerti? Jadi sedikit aja perbedaannya. Mengatakan marfu'un bidoma atau marfu'un alamatu rafihi idoma. Semuanya benar. Tergantung mau mengartikan i'rab kepada lafzi atau maknawi. Nah, udah lewat pembahasan itu. Lam ahsantum Abu Rijal. Ukrima amrun. Ukrima fi'lun madin mughayyaru sigatin mabniyun alal fathi. Amrun naibu fa'ilin marfu'un alamatul rafihi doma. Nah, sekarang yukramu amrun, ya, di Arab. Amr dihormat, amr sedang atau akan dihormati. Yukramu amrun, yukramun fi'lun mudhari'un mughayyaru sighatin. Iya, marfu'un. Marfu'un litajarati nawasib wa jawazim. Minan nasib wal jazim. Wal jazim. Iya. Wa amrun naibul naibu fa'ilin. Nam. Marfu'un. Iya. Bi dhamma. Iya, marfu'un bi dhamma atau wa alamatu rafihi. Alamatu rafihi adhamatu. Nam, ahsantum. Nah, berikutnya apa? Baca Abu Isha. Atau Abu Isha saja biar enggak mudah. Ya udah, antum baca. Lanjutan bacaan. Walau alifu rahimahullahu taala wal mudmaru 12 nahu qaulika duribtu wa duribna wa duribta wa duribti wa duribtuma wa duribtum wa duribtunna wa duriba wa duribat wa duriba wa duribu wa duribna. Nam. Wal mudmaru isna asyara, dan yang mudmar yang naibul fa'il itu berupa domir ada 12. Nam. Pernah kita bahas fa'il, ya, sama pembahasan ini dengan pembahasan naibul fa'il, cuman kita merubah bentuk fi'il aja. Kita tulis yang fi'il ma'lum dulu. Apa fi'il ma'lumnya? Pertama doroba, kemudian doroba, lalu dorobu, ya, terus dorobat, lalu dorobata, kemudian dorobna, kemudian dorobta, kemudian dorobtuma, kemudian dorobtum, lalu dorobti, kemudian dorobtuma, kemudian dorobtuna, kemudian dorobtu, lalu dorobna. Ada berapa berapa coba dihitung? 14 enggak? 14 kan? Di situ disebutkan 12, ya enggak? Kurang 2, ya. Kenapa? Karena ada yang sama. Nah, kalau dihitung yang samanya dianggap 1 menjadi 12 jumlahnya. Mengerti? Nah, berarti jumlahnya berapa? 12. Domir jumlahnya 12. Baik pada yang marfu' sebagai fa'il ataupun yang marfu' sebagai naibul fa'il. Nah, karena ada yang sama dari 14 tasrif lugawi ini, ada yang sama sehingga disimpulkan 12. Nah, ini untuk yang fi'il ma'lum. Mana fi'il ma'lum? Doroba mana fa'ilnya? Kalau bentuknya Muhammadun doroba, berarti fa'ilnya huwa, ya. Doroba mana fa'ilnya? Alif. Ini kita ulang lagi nih untuk murojaah biar semakin mutkin. Dorobu mana fa'ilnya? Wawu. Dorobat fa'ilnya? Iya, fa'ilnya ta'anis, alamat ta'anis. Dorobata apa fa'ilnya? Alif. Dorobna mana fa'ilnya? Nun. Dorobta fa'ilnya? Ta. Dorobtuma? Singkatnya tuma, aslinya tak saja. Kita singkat tuma gitu. Dorob tum mana fa'ilnya? Tum, asalnya tak, kita baca tum enggak masalah. Dorob ta fa'ilnya? Dorob ti sekarang, ya. Fa'ilnya? Yang kita baca ti ini. Tuma mana fa'ilnya? Tumanya. Dorob tuna mana fa'ilnya? Tuna. Asalnya fa'ilnya ini semuanya tak. Mim alamat jama' atau mim lil imad kan gitu. Namun bahasa, untuk lebih ringkas kita katakan ti, tuma, tuna ini fa'il. Dorob tu mana fa'ilnya? yang kita baca doma ini tak kita baca doma ya. Tu dorobna fa'ilnya. Nah, ini fa'il-fa'ilnya. Sudah lewat i'rabnya dirinci kemarin ya. Nah, sekarang kita membuat fi'il ini menjadi fi'il majhul. Yang tadinya fa'il menjadi naibul fa'il tetap. Yang kita ubah bentuknya saja. Doroba menjadi duriba. Nah, lihat. Mana naibul fa'ilnya? Muhammadun duriba. Mana naibul fa'ilnya? Huwa. Nah. Doroba menjadi duriba. Ya kan? Mana naibul fa'ilnya? Alif. Dorobu menjadi duribu. Nah, lihat bentuknya. Lihat apa tulis. Dorobat menjadi duribat. Nah, yang duribu mana naibul fa'ilnya? Wawu tetap ya. Yang tadinya fa'il menjadi naibul fa'il tetap maksudnya bentuknya nih. Duribat hiya duribata. Nah, dorobata menjadi duribata. Mana naibul fa'ilnya? Alif. Duribna, mana naibul fa'ilnya? Yang tadinya dorobna menjadi duribna. Mana? Nun. Nah, sekarang dorobta menjadi apa? Duribta. Nah, jadi duribta. Mana naibul fa'ilnya? Yang kita baca ini, ta. Kita baca fathah ini. Yang duribna mana tadi? Kelewat. Nunnya ya. Duribtuma. Yang dorobtuma menjadi duribtuma. Mana naibul fa'ilnya? Tumanya. Duribtum, mana naibul fa'ilnya? Tum. Enam. Duribtum. Duribti, mana naibul fa'ilnya? Ti. Duribtuma, mana? Duribtuna. Mana? Tunanya. Duribtu, mana? Tu. Duribna. Nah, ya. Berarti tinggal antum merubah harokat saja tetap ininya. Sehingga antum tasrif dengan hafalan. Antum ucap doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Kita ubah menjadi fi'il mughayyar shighah. Duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna, duribta, duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtuna, duribtu, duribna. Nah itu ya. Diusahakan bisa di dalam bentuk hafalan baik madhi majhul ataupun madhi ma'lum. Nah, sekarang coba di i'rab. I'rabnya sama dengan fi'il ma'lum yang sudah lewat. Nah, yang duriba tadi sudah ya, kalau duriba contoh-contohnya seperti duriba Zaidun. Sekarang yang duriba yang dibaca panjang ada alif. Duriba. Siapa yang i'rab? Pak Husain mau i'rab apa nanti? Lain waktu. Belum. Abu Bed. Duriba di i'rab. Duriba fi'lun madin mughayyaru sighatin mabniyun alal fathi wal alif naibul fa'il domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in naibul fa'il. Ahsanta. Abu Salma, duribu di i'rab. I'rabnya sama dengan yang sudah antum pelajari di bab fa'il kan itu, cuman merubah naibul fa'il. Ya, duribu fi'lun mudhari'un madi fi'lun madin mughayyaru sighatin mabniun ala dhommi. Iya, mabniun ala dhommi. Ahsanta. Al-wawu marfu'un domirun mutasilun mabniun alal sukun ya, fi mahali raf'in naibul fa'il. Ahsanta. Nah, sekarang yang duribat Fatimatu duribat. Yang duribatnya saja yang di'rab. Satu beda. Fatimatu duribat. Ya, duribat. Duribat fi'lun. Duribat fi'lun madin mugoya rusigotin. Nah, duribat fi'lun madin mugoya rusigotin. Wata'u. Wata'u. Litaknis. Litaknis atau alamatu taknis boleh. Litaknis boleh, alamatu taknis. Kemudian naibu fa'ilin Naibu fa'ilin, naibu fa'ilin domirun mustatirun, mustatirun fi mahalin domirun mustatirun, domirun mustatirun jawazan, jawazan takdiru hiya. Hiya kembali ke siapa? Tadi kita bikin kalimat Fatimah tu duribat kan? Kembalinya ke Fatimah. Nah, Abu Isa. Duribata. Duribata. Duribata. Tak di sini. Litaknis karena perubahan anak asalnya dari tak sukun ya, duribat menjadi duribata. Karena ketemu dua sukun. Nah, duribat dikasih alif. Nah, ketemu dua sukun kan? Maka sukun pada tak dibaca fathah, duribata. Nah, i'rab. Fi'lun madhin mughayyaru sighatin mabniyun 'ala al-fathhi. Iya, mabdin ala fathi asanta. Wata'u alamat litaknis, alamat taknis. Wa hurikat fil fathi, hurikat fil fathi diberi harokat fatha. Hurikat fil fathi Liltika isyakinain. Ya, asanta. Wal alif domirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'il. Ya, asanta. Nah, berarti sama mengucapnya dengan fi'il madi ya. Ya, fi'il madi maklum. Ini cukup ini. Kita pindah ke mudhari. Apa kita lanjutkan sampai duribna? Cukup kan? Karena sudah kita rinci pada waktu fi'il maklum ya. Sekarang masuk ke fi'il mudhari karena fi'il mudhari belum dirinci ketika itu. Nah, fi'il mudhari yang maklum. Baca. Pertama apa? Yang maklum dulu. Yadribu lalu. Yadribani lalu. Yadribuna. Kemudian. Tadribu. Tadribani lalu. Yadribna. Kemudian. Tadribu lalu tadribuna kemudian tadribina tadribani tadribna lalu adribu nadribu. Yang ini fi'il apa ini? Maklum ya, fi'il maklum ya. Yadribu dia sedang atau akan memukul. Yadribani mereka berdua sedang atau akan memukul. Yadribuna mereka sedang atau akan memukul. Tadribu kamu akan memukul. Tadribani kamu sedang atau akannya kita rubah menjadi akan aja cukup untuk satu arti ya. Tadribu kamu akan memukul. Tadribani kalian berdua akan memukul. Yadribna fan ini untuk mereka ya. Fan untuk dia perempuan. Tadribu dia perempuan akan memukul. Tadribani mereka berdua perempuan akan memukul. Yadribna mereka perempuan akan memukul. Tadribu kamu akan memukul. Tadribani kamu berdua atau kalian berdua akan memukul. Tadribuna kalian akan memukul. Tadribina kamu perempuan akan memukul. Tadribani kalian berdua perempuan akan memukul. Tadribna kalian para perempuan akan memukul. Adribu aku akan memukul. Nadribu kami akan memukul. Nah, itu kan artikannya. Nah, ini yang fa'il maklum. Mana fa'ilnya sekarang? Fa'ilnya yadribu huwa. Nah, sama dengan yang di duriba ya. Sama dengan yang doroba kan. Yadribani mana fa'ilnya? Alif. Yadribuna wawu. Tadribu mustatir hiya. Tadribani alif. Yadribna fa'ilnya nun. Tadribu mustatir wujuban anta. Tadribani alif. Tadribuna wawu. Tadribina ya. Tadribani tadribna adribu mustatir wujuban ana, nadribu mustatir wujuban nahnu. Nah, ini fa'il-fa'il di sini nanti akan berubah menjadi naibul fa'il. Nah, itu ya. Yang sekarang yadribu fa'ilnya huwa, yadribani alif, yadribuna wawu, ini yang tadinya fa'il menjadi naibul fa'il ketika fi'ilnya diubah. Ketika fi'ilnya diubah bentuknya. Yadribu menjadi yudrobu. Nah, sekarang coba kita ubah bentuk menjadi fi'il majhul. Lihat yudrobu, yudrobani, yudrobuna, tudrobu, tudrobani, yudrobna, tudrobu, tudrobani, tudrobuna, tudrobina, tudrobani, tudrobna, nudrobu, nudrobu, udrobu, nudrobu. Ya, jadi huruf doma sebelum huruf terakhir di fathah. Mana huruf pertama? Huruf mudhara'ah. Iya enggak? Sebelum huruf terakhir, contohnya pada contoh ini apa? Ra. Ya, misalnya baca bareng, dibuat majul atau yang maklum dulu antum baca. Ya, silakan baca maklum. Ya, yadribu mulai. Tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Buat fi'il majhul, fi'il mughayyar shighah. Yudrabu. Tudrabu, tudrabani, tudrabuna. Jadi ulang yang kompak. Yudrabu, yudrabani. Mulai. Nah, yudrobna. Jarang ini. Yudrobu, tudrobu. Tudrobna. Udrobu. Mam, ini harus hafal di luar kepala ya, supaya ketika antum mau menjadikan naibul fa'il enggak salah ngucap fi'il, sebab kalau fi'ilnya salah ngucap enggak akan berubah menjadi naibul fa'il. Ya, antum ngucap tadribuna, wawunya apa? Fa'il, enggak akan mungkin jadi naibul fa'il kalau bentuknya enggak diubah. Mengerti? Iya. Harus mengerti perubahannya. Nah. Dan ini bisa dibaca di kitab Al-Mumtaq fi Ilmi Tasrif, ada pembahasan-pembahasan ini ya. Cara merubah fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Nah, barakallahu fikum. Sekarang mengirob. Nah, perhatikan irobnya. Yudrobu. Nah, yudrobu. Kita bikin kalimat. Yudrobu kalimatnya ada dua. Bisa kita contohkan Muhammadun yudrobu atau yudrobu Muhammadun. Gitu kan? Muhammadun yudrobu atau yudrobu Muhammadun. Bedanya apa? Muhammadun yudrobu bentuknya mubtada khobar. Kalau yudrobu Muhammadun bentuknya fi'il dan naibul fa'il. Nah, itu bentuknya. Mana yang naibul fa'ilnya huwa, yang bentuk mudhari' khobar. Muhammadun yudrobu, ini naibul fa'ilnya huwa. Kalau bentuk yudrobu Muhammadun, naibul fa'ilnya Muhammad. Nah, itu ya. Kalau yang dalam contoh yudrobu naibul fa'ilnya huwa, berarti kalau kalimatnya dibentuk mudhari' khobar gitu ya. Nah, Muhammadun marfu'un, Muhammadun yudrobu, Muhammadun marfu'un, alamat rafihi doma, yudrobu fi'ilun mudhari'un mughayyaru shighatin, alamat rafihi doma, wa naibu fa'ilin domir mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila Muhammad. Kalau kalimatnya yang kedua, kalimat kedua, yudrobu Muhammadun, yudrobu fi'ilun mudhari'un mughayyaru shighatin marfu'un litajarudihi minan nasib wal jazim atau minan nawasib wal jawazim. Wa alamatu rafihi doma, Muhammadun naifu fa'ilin marfu'un alamat rafihi doma. Nah, sekarang yudrobani, perhatikan dulu anak irob, nanti antum dicoba mempraktekan irobnya. Yudrobani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasib wal jazim alamatu rafihi thubutun nun. Telah lewat di pembahasan alamat irob kan. Alamat rafihi thubutun nun. Wal alifu domir mutasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Yudrobuna fi'lun mudhari'un mughayyaru shighatin marfu'un alam litajarudihi minan nasib wal jazim. Marfu' Kenapa marfu litajarud? Karena terbebas. Minan nasib wal jazim, dari pengaruh nasab dan jazim. Alamat rafihi, tanda rafanya thubutun nun, yaitu adanya nun, tetapnya nun. Itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah. Wal wawu domir mutasilun mabniyun ala sukun fi mahli rafin naibu fa'ilin. Tudrabu fi'lun mudhari'un mughayyiru sigatin marfu'un alamatu rafihi doma. Kita ringkas litajarudihi, enggak usah kita sebut, enggak masalah. Kita ringkas ya. Tudrabu fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi doma. Wa naibu fa'ilin domir musatirun fihi jawasan takdiruhu hiya. Tudrobani fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi nun, yang litajarud minan nasib wal jazim kita hapus ya supaya lebih ringkas. Ulang. Tudrobani fi'lun mudhari'un mughayyaru sigatin. Nam. Marfu'un alamat rafihi thubutun nun wal alifu domirun musatirun fihi wal alifu domir mutasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Yudrobna fi'lun mudhari'un mabniyun. Nah, karena bersambung nun niswa kita katakan mabni. Mabniyun ala fathi mabniyun ala sukun fi mahali raf'in. Wa nun domir mutasilun mabni ala fathi fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Nam tudrabu sama irobnya dengan tudrabu yang hiya. Tudrabu anta dan hiya sama bedanya. Wa naibu fa'ilin domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Bedanya anta wujuban. Tudrobani sama dengan tudrobani yang di atas tadi. Tudrobuna sama dengan ucap yudrobuna. Sama kan? Tudrobina fi'lun mudhari'un mughayyaru sigatin. Marfu'un alamatu rafihi thubutun nun. Walya domirun mutasilun mamni ala sukun fi mahali rafin naibu fa'ilin. Tudrobani sama irobnya dengan tudrobani yang di atas. Tudrobna sama dengan ucap yudrobna. Gitu ya. Udrobu. Udrobu fi'lun mudhari'un mughayyaru sigatin. Marfu'un alamatu rafihi doma. Nam. Wa naibu fa'ilin domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Nudrobu fi'lun mudhari'un mughayyaru sigatin. Marfu'un alamatu rafihi doma. Wa naibu fa'ilin domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Nam. Itu ya. Barakallahu fikum. Ini untuk mengirob naibul fa'il. Kalau mengirob fi'il maklum sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah, bagaimana kalau mengucap sebagai fa'il? Ya, kita ucap tadribani. Tadribani fi'ilun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi thubutunun wal alifu domir mutasilun mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Kan gitu. Sama ngurob ngirob beda menentukan fi'ilnya aja. Fi'il sekedar untuk mengucap fi'il biasa atau mengucap fi'il mughayyaru sigatin. Kalau fi'il biasa enggak usah diucap fi'ilun ma'lum, enggak usah. Kalaupun antum mengucap fi'il ma'lum boleh. Misal antum katakan di sini yadribuna fi'lun mudhari'un ma'lumun. Nah, boleh enggak masalah. Namun secara asal fi'il mudhari' itu secara asal fi'il itu ma'lum sehingga enggak perlu disebut. Ketika diubah menjadi majhul antum sebut menjadi fi'lun mudhari'un mughayyaru sigatin atau fi'lun mudhari'un majhulun. Nah, siapa yang nyoba? Ya, Abu Isa. Coba Abu Isa. Yang tudrabuna di Irab. Tudrabuna. Tudrabuna. Fi'lun mudhari'un mughayyiru sigatin. Naam. Lanjutan. Fi'lun mudhari'un mughayyiru sigatin. Marfu'un. Marfu'un. Alamatu raf'i thubutun nun. Alamatu raf'i thubutun nun. Naam. Kemudian wal wawu fa'ilun domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Ya, aksanta. Nah, mau nyoba berjal? Kalau nyoba udrobu ya fi'lun fi'lun mudhari'un mudhari'un naibu Mughayyaru sigatin. Ya, mughayyaru sigatin. Kemudian nah, marfu'un atau mansubun? Marfu'un. Wa alamatu raf'i dhamma. Iya, dhamma, raf'i dhamma, aksanta. Lalu wa naibu fa'ilin? Wa naibul fa'il apa ya fa'ilnya? Domirun, domirun, mustatirun, fihi wujuban takdiruhu, ana, ana, ya, Abu Sofnat, nudrabu, nudrabu, fi'lun mudhari'un mughayyaru sighatin, marfu'un, wa alamatu raf'ihi, ya, alamatu raf'ihi, ad-dhammah, ad-dhammah, naam, wa naibul fa'ili, mustatirun. Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Aksanta. Siapa sekarang? Sekarang yang anta tudrobu. Nah, masih mustatir wujuban masih nih. Yang ini. Di irob tudrobu. Tudrobu fi'lun mudhari'un mughayyaru sighatin. Marfu'un litajarrudi 'anil nawasib wal jawazim wa alamatu rafi wa alamatu rafihi adhamah. Nah, lagi tambah bubet. Tudrobani. Oh, belum tadi ini. Tudrobu tudrobani itu yang bawahnya. Tudrobani fi'lun mudhari'un mughayyaru sighatin marfu'un litajarrudihi 'anil nawasib wal jawazim wa 'alamatu raf'ihi subutun nun wal alif dhamirun muttasilun mabni 'ala sukun fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Aksanta. Abu Salma. Tudrobuna. Tudrobuna. Oh itu. Ya. Tudrobuna fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya. Oh, mughayyaru sighatin. Ya. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ats-tsubutu nun. Ya, aksanta. Al-waw domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali raf'in naibul fa'ilin. Aksanta. Ya. Satu beda. Ya, yadribna, yadribna. Yadribna sama tadribna ini mabni ya. Mengucapnya mabniyun. Kalau marfu'un untuk yang mu'rab. Yadribna. Yadrib mana? Ya, yadribna. Yadribna fi'lun mudhari'un mughayyaratu sighatin. Mabniyun ala sukuni. Nah, ya cukup. Wanun. Wanunu. Atau mabniyun ala sukun fi mahali raf'in. Mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilin. Wanun. Wanunu. Alamatun. Wanun. Wanunu. Nunu niswa. Nun niswa atau diperpanjang nunu domirun mutasilun mabni alal fatih fi mahali rafin naibu fa'ilin. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, ini i'rab untuk yang mutmar yang tadi disebutkan dalam matan wal mutmaru isna asyara dan mutmar ada 12. Nah, ya kita lihat matan sebelum kita tutup. Qala mu'allif rahimahullah wal mudmaru itsna asyara dan naibul fa'il yang berupa domir ada 12. Nahwu qalika contohnya pada ucapanmu duribtu, mana naibul fa'ilnya? Pada duribtu mana? Ya, tak yang dibaca doma itu. Duribna mana? Nah, duribta. Tak, duribti. Duribtuma. Duribtum. Duribtuna. Duriba. Mustatir huwa. Duribat mustatir hiya. Duriba mana? Alif. Duribu mana? Duribna nun. Nam. Ahsantum. Nah, tadi i'rabnya sudah dirinci di papan tulis yang antum baca. Nah, berarti pelajaran ini selesai ya. Pada pertemuan mendatang kita akan memasuki al-mubtada'u wal-khobaru. Nam. Ringkasnya mengi'rab naibul fa'il itu hampir sama dengan mengi'rab fa'il. Jadi kalau antum sudah lancar mengi'rab fa'il, maka harusnya antum bisa mengi'rab naibul fa'il. karena bedanya dari sisi perubahan bentuk fiilnya saja. Fiilnya dirubah, maka isim setelahnya menjadi naibul fa'il, baik isim dohir ataupun isim domir. Nah, ada pertanyaan? Di matan gak ada duri bata. Coba dihitung 12 gak jumlahnya? Dihitung. Kemarin juga gak ada duri bata yang untuk fa'il. Yang fa'il juga gak ada. Gak ada. Gak apa-apa. Bonus. Duri tuma. Duri tuma sama duri bata. Durib tuma juga enggak ada ya. Ya berarti jumlahnya 14 ya, kalau mamas. Hah? Kalau tidak ada durib tuma 13. Durib tuma ada ini. Durib tuma atau durib tuma ini kan ada mudzakkar muannas sehingga dihitung 1. Ya, dari 14 berkurang 1 menjadi 13 ya. Lalu apalagi yang dibuang? Duribata. Dibuang menjadi 12. Nah, berarti itu. Iya. Kalau kita untuk memasukkan duribata. Duribata kan gitu. Kenapa di sini enggak ditulis? Sepertinya karena disamakan dengan duriba. Duriba. Iya, sama duribat dan duribata, bedanya dari sisi apa? Kalau fa'ilnya muannas dikasih ta ta'nis. Kan gitu. Iya, karena ta ta'nis di situ untuk menunjukkan muannas. Duribat Fatimatu. Duriba Musaidun. Iya kan? Jadi sebetulnya sama, duriba dan duribata itu sama. Bedanya diberi tak ta'nis yang dia tuh huruf untuk menunjukkan fa'ilnya adalah mu'annas. Dan pemberian tak ini nanti bisa wajib, bisa jawazan, bisa wujuban, bisa juga tidak boleh. Nah, rinciannya bukan di kitab ini. Antum nanti bisa membaca kitab Al-Mum Ta'fi'il Min Nahwi, ada rinciannya tentang itu. Dan juga pembahasan lainnya yang enggak disebutkan di sini adalah tentang naibul fa'il yang berasal dari selain maf'ul. Kalau di sini kan hanya dari maf'ul yang contoh yang ada kita dapatkan ya. Yang duriba Zaidun, asalnya apa duriba Zaidun? Asalnya doroba Muhammadun Zaidan, kan gitu. Atau dorobtu Zaidan, berubah menjadi duriba Zaidun, ya. Berarti berasal dari apa? Naibul fa'il di sini dari maf'ul kan. Yang duribtu berasal dari dorobani Zaidun atau dorobani Muhammadun, kan gitu. Menjadi duribtu. Nah, berarti berasal dari naibul, berasal dari apa di situ naibul fa'ilnya? Berasal dari maf'ul juga kan. Namun naibul fa'il yang berasal dari jar majrur, dari dharab, dari masdar. Di sini enggak dirinci. Nah, yang ini tidak dirinci juga, antum bisa nanti dapatkan pembahasan ini pada pembahasan kitab nahwu lanjutan. Supaya nanti tidak terlalu banyak perkara yang memenuhi memori antum ya, biar yang sedikit itu jadi mungkin. Sehingga apa? Sehingga ini dulu yang harus antum pahami. Naibul fa'il yang berasal dari maf'ul. Adapun pembahasan pada kitab lainnya atau kitab Al-Mum Ta'fi'il Min Nahwi yang insyaallah kita akan baca juga, nanti ada tambahan pembahasan tentang selain maf'ul juga bisa menggantikan fa'il menjadi naibul fa'il seperti dorob, jar majrur, masdar. Namun itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Apa saja syaratnya? Ya, dibahas di waktu yang lain ketika kita membaca kitab yang lain. Nah, artinya masih ada pembahasan-pembahasan lain yang berkaitan dengan naibul fa'il, namun kita ringkas sesuai dengan yang ada di matan saja. Nah, itu. Nah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan Pak Husain? Ini ada santri baru ini, talib baru maksudnya. Nah, insya Allah antum banyak murojaah lagi dan dengarkan audio yang telah lewat ya. Insya Allah akan membantu di situ. Nah, ya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.